Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Syekhul Al-Albani rahimahullahu taala Kitabul Hudud. Para Syekhul Basam rahimahullahu taala Al-Hudud jam'u haddin. Wasul haddi al-man' pencegah. Wa huwa ma yahdizu baina syai'ain, yaitu yang menghalangi, membatasi antara dua benda, dua sesuatu, dua perkara. Pamana'a ikhtilatahuma, yang menghalangi bercampurnya dua perkara tersebut. Ini had secara bahasa. Wamal hududu istilahan, fahiya uqubatun muqaddaratun syar'an, adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kadarnya dalam syariat. Misal ya, minum khamr 40 kali cambukan, menuduh zina 100 kali cambukan, uqubah yang muqaddar, telah ditetapkan kadarnya dalam syariat. Litamna'a minal wuku'i, untuk mencegah dari terjatuhnya seseorang, bi misli martukiba minal ma'asi, untuk mencegah terjadi seseorang seperti ya apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat, dalam perbuatan maksiat, melihat ia mencuri potong tangan, akhirnya yang lain pun tercegah karena takut, ya tidak lagi mencuri karena takut potong tangan seperti yang mencuri. Ya, melihat yang berzina dirajam, dicambuk, dia pun tercegah untuk terjatuh pada yang kena, khawatir, takut terkena hukuman semisal ya dicambuk atau dirajam. Ini uqubatun muqaddaratun syar'an, hukuman-hukuman yang telah tetapkan kadarnya dalam syariat, yang tujuannya untuk mencegah ia terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran maksiat. Wal hududu tsabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma' ulama fil jumlah. Yakhrajuhu qiyas, hukuman had itu telah ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dan ada ijma ulama secara global tentang disyaratkannya hukum had, dan dikenal pula qiyas yang sahih. Artinya masdar sumber hukum adanya hukum had itu adalah Quran, sunnah, ijma, dan qiyas yang sahih. Hikmah tua atau syariah, ada pun hikmah disyaratkan hukum had. Kata beliau, laha, laha kembali ke hukum hudud. Lil hudud, hukuman had, hikamun jadi zatun memiliki hikmah-hikmah yang mulia. Wa manin samiyah, samiyah ini adiyah, memiliki mana-mana kandungan yang tinggi. Wahdabin, ahdab yang dihadap, ini tujuan, target yang karimah, yang mulia. Walida yang bagi kaum itu, hal karena itu seyogianya ditegakkan. Kemudian rahimahullah ta'ala menyatakan fahiyya, saya tidak baca semua, lidai ta'adib wa tathir wal mu'alajah lali gardi atas syafi wal intiqam litahsul barakah wal maslahah fahiyya manat ni'mat minallahi ta'ala kabiratun al halqihi. Ya, kenapa harus ditegakkan? Karena pentingnya ta'adib, ya, wa tathir wal mu'alajah, ta'adib untuk karena adanya faktor penyeru pendorong untuk ta'adib, ya, melakukan pendidikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, wa tathir juga untuk membersihkan, mensucikan dosa ada yang melakukan pelanggaran, wa mu'alajah dan melakukan perbaikan bagi dia yang melanggar dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu berita syafi oleh dia kamu dalam rangka melampiaskan nafsu dan dendam, tetapi untuk tadi tadi bertafhir wal mu'alajah agar ditahsul barokah wal masalah, akan agar teraih barokah dan maslahah baik kaum muslimin. Fahiyya ni'mat minallah, hukum haditu adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kabir yang besar al-halqihi. Kata beliau yang pertama ini hikmahnya, wahiyya lahu wa li ghairihi radi'atun wa zagiratun adluku fil ma'asi. Ini yang pertama, dia ada hikmahnya adalah hukum hal itu bagi dia, hukum kembali ke pelaku maksiat, bagi dia melakukan pelanggaran, walaupun yang bagi yang lainnya itu radi'ah wa zazirah, sebagai pembuat jerah, penghardi, pembuat jerah dari melakukan perbuatan maksiat, terjauh dari maksiat. Jadi saya contohkan ketika dia menuduh orang lain berzina tanpa saksi, qadhif, maka dicambuk 100 kali. Cambukan tersebut di antara hikmahnya adalah membuat jera bagi dia supaya tidak mengulangi, dan juga bagi yang lain jangan sampai ikut-ikutan nanti dicambuk. Ketika seorang mencuri dipotong tangannya, dia pun jera tidak mau lagi mencuri, khawatir terkena lagi, yang lain pun takut. Ini radi'ah wa jazirah. Qala wahiyya, yang kedua, mani'atun wa hajizatun min tashri'i syurur wal fasad bil haq. Maka hukuman had itu pencegah, penghalang tersebarnya kejelekan-kejelekan dan kerusakan di bumi. Ketika masing-masing individu takut terkena hukuman, maka masing-masing pun menahan diri sehingga tercegahlah tersebarnya syurur wal fasad fil ardi. Nah, qul rahimahullahu ta'ala, tidak kita baca semua. Sebagaimana yang maksud rahimahullahu ta'ala menangkan beberapa hadis terkait dengan hukuman had. Namun sebelumnya ada yang penting, kata Syabal Basam rahimahullahu ta'ala, al-anna syari'ar rahim hina syara'al hudud sabaqat rahmatuhu fiha iqabahu. Ya, asy-syari'ar rahim, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, ketika mensyariatkan hukuman had, ya, rahmat Allah itu mendahului iqabnya, sehingga di antara buktinya fa'afa anisigar wa dhahibil uqul waladhina fa'aluha lijahlin bihaqiqatiha. Ia memaafkan dari yang masih kecil sehingga tidak ada hukuman had bagi yang belum baligh, wa dhahibul aqul, dari yang hilang akal karena dia bukan mukallaf, walladzina fa'aluhu li jahlin bi haqqatiha, atau seorang yang melakukannya karena bodoh tentang hukumnya. Ya, karena di antara mani' min wan man al-hukum adalah al-jahl. Qala, bukannya itu, bukan hanya memaafkan mereka-mereka yang berhak dimaafkan, juga wasa'aba ayatul thubutaha, juga Allah Subhanahu wa taala mempersulit untuk menetapkan ditegakkannya hukum had. Contohnya syarat fi zina arba'ata rijalin udul. Iya, Allah mensyaratkan untuk adanya hukuman tajam cambuk pada perzinahan itu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Iya, yang masing-masing 4 orang ini juga disyaratkan dengan syarat-syarat lain. Yashhadun bisharih wuqu'i fahisyah dan seterusnya. Ini ketika menetapkan hukuman had juga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Rahim, mengecualikan beberapa orang, memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim, ya, memberikan syarat-syarat yang tetap untuk ditegakkan hukuman had pada mereka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qalima nasun min uqlin aw urayna, datang beberapa orang dari Bani Uql, qabilah Al-Janiyah, atau dari Urayna. Urayna di kabilah Qahtaniyah. Fajtawaw Al-Madinah, mereka pun tinggal di Madinah. Fa'amarahun Nabi, fajtawaw Al-Madinah, fa'amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biliqah. Wa'amarahum man yasrabu min abwaliha wal bariha wantalaku. Ketika mereka tinggal di Madinah dan mereka sakit karena tidak cocok dengan iklim di Madinah, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum air kencing unta dan minum air susu unta. Wantalaku, mereka pun berangkat untuk meminumnya. Falamma sahau, ketika mereka telah sehat, qatalu ra'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka malah membunuh penggembala unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaqun na'am, bahkan merampas unta-unta yang sedang gembalanya. Qala faja'al khabaru fi awalin nahar, datanglah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hari. Faba'atha fi atharihim, Rasulullah pun mengutus orang untuk mengikuti jejak mereka, mengejar. Falamma irtafa'a an-nahar ji'a bihim, ketika datang waktu siang, maka dibawalah mereka, tertangkap. Fa'amara bihim, maka diperintahkanlah hukuman bagi mereka oleh Rasulullah SAW. Fakuti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf, diperintah untuk dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan. Ya, misalnya kanan, tangan kanan, kaki kiri bersilangan. Wasumirat a'yunuhum, dan dicungkil mata-mata mereka. Waturiku filharrah, dibiarkan di tanah lapang yang berbatu. Yastasqun, mereka minta minum, fala yusqaun, tidak diberi minum. Kalau demikian, qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah rahimahullahu taala, fahaulai saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasulah. Karena mereka telah melakukan beberapa pelanggaran. Pelanggaran pertama, kata beliau, fahaulai saraku, mereka mencuri. Mencuri, merampas ghanimah Rasul SAW. Wa qatalu, mereka membunuh penggembala unta. Wa kafara ba'da iman, kemudian mereka murtad, kembali murtad setelah iman. Yang keempat, mereka wa harabullah rasulah, memerangi Allah Rasulnya, yang terkait dengan membunuh, iya, menggembala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibuatlah ya hukuman seperti itu, ditetapkan hukuman bagi mereka, hukuman yang keras seperti tadi. Nah, soal lebih jelas, berkata Abdullah al-Bassam rahimahullahu taala, kata beliau, qadima unasun ila madinah min al-badiyah fa aslam. Datang beberapa orang ke Madinah dari orang-orang badu daripada pedalaman badiyah. Mereka datang fa aslamu, dan masuk Islam. Wahid ikhtalafa alaihim al-jawu wal manakh maridu aw maradu. Ketika berbeda bagi mereka udara, iklim berbeda ketika mereka di tempat tinggal mereka di pedalaman dengan di Madinah beda, mereka pun dengan sebab itu sakit. Tadaqat anfusuhum bil maqam fil Madinah, maka terasa sempit jiwa mereka untuk tinggal di Madinah karena merasa tidak cocok iklim untuk mereka. Qala patabibul adyan wal abdan arafa da'ahum wa dawa'ahum. Dokter adyan wal abdan, maksudnya Rasul SAW. Iya. Arafa da'ahum wa da'ahum, tahu apa penyakit mereka dan apa obatnya. Fa'amarahum an ya'udu ilama alifatuhu ajsamuhum. Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat yang biasa ya badan mereka menempatinya. Fadhahabu ila haythul hawa at-talq. Ya. Wa yashrabu albana al-ibil wa abwaliha. Fafa'alu. Ya. Minum susu unta dan kencing unta. Falamma sahhu, tapi ketika mereka sehat, tagaw wa bagaw, mereka melampaui batas, mereka melakukan kelaliman. Faqatalu ra'iyal ladhi ma'al ibil. Ya, mereka malah membunuh penggembala yang sedang bersama untanya di gembala. Bisamli aini ini, dan mereka mencungkil dua mata pengembara ini, sehingga di kisos juga sama, dicungkil mata mereka. Wartad dua dari Islam, mereka juga murtad dari Islam. Waharub ibil ibil lati manahu albanah, dan mereka membawa lari onta yang telah diberikan air susu untuk pada mereka. Disuruh minum onta, malah kemudian dibawa lari ontanya. Fajal khabar minan Nabi SAW, datanglah berita kepada Nabi SAW, faba'atha ilaihim man ja'a biha. Maka ketika terkejar, tertangkap, ya, yang diperintahkan untuk mengejar berhasil menangkapnya, kemudian membawa mereka kepada Rasulullah SAW. Qala falamma aqdamu ala hadhihi qaba'ih azimah, ketika mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar tadi, ya, membunuh penggembala, ya, mencungkil dua matanya, membawa lari, ya, unta, kemudian murtad, maka, ya, ada pihak yang mengaqarib kirabah as-sariqah, mereka pertama mencuri, wal khianah, ya, mereka khianat malah merampas, membawa lari unta, wal qatl, membunuh pengembala, wal kufur billah, wa muharabah, ya, dan mereka melawan memerangi Allah Rasulnya bi qati tariq, dengan merampok, merampas. Maka nakaluhum aziman, maka hukuman mereka pun besar. Wa ta'ziruhum balighan, ta'zir, hukuman ta'zir yang depan mereka juga sangat berat. Faquti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Yang pertama dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan. Artinya tadi tangan kanan, kaki kiri bersilangan. Qala wa fudihat a'inuhum bimasamir muhmah. Mata mereka pun dicungkil, ya, dengan masamir, dengan paku-paku yang muhmah yang dipanaskan. Walqu fil harrah, mereka dilemparkan di harrah. Harrah itu padang lapangan yang tanahnya berbatu. Yatubu nama, mereka minta air pala yuskawun, tidak diberi minum. Pemazalu di hadal azab, terus dibiarkan mereka demikian, demikian hatta matu, sampai mati dan pada demikian. Fahakada jazahu man harballah rasulah, demikian balasan bagi orang-orang memerangi Allah Rasulnya. Wasa'a fitlah di fasada, dan berupaya melakukan kerusakan di bumi. Wa kufran bian umillah, mengkufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, apa di antara hikmahnya tadi? Liyar tadi'a man khabuthat niyatuh, agar orang-orang lain yang semodel dia, yang jelek, yang busuk niatnya, akan jera, takut. Yang punya niatan merampok lagi, yang punya niatan merampas onta lagi, yang punya niatan membunuh yang lain, takut diperlakukan seperti perbuatan diperbuat kepada mereka-mereka ini. Iya, liyar tadi'a man khabuthat niyatuhu farah dan yafar misafiri, takut, iya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para orang Urainah tadi, karena khawatir, iya, dihukum seperti hukuman yang dipakai kepada mereka orang Urainah. Ini hikmahnya, membuat jera, iya, pelaku dan orang-orang yang mengetahuinya, yang berniat untuk melakukannya. Qala wa istafal min al-hadith, yang pertama hadal iqab alladhi sabbahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala haula mufsidin iqabun shadidun wa muthla. Hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith ini itu hukuman yang berat, dan ada padanya muthla. Muthla itu yakni mencacah, mutilasi. Ya. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut muslah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muslah bahkan ketika dalam jihad. Ya, nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut muslah ketika jihad, tidak boleh. Adapun kenapa Rasulullah SAW melakukan dalam hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullah beberapa pendapat. Sebagian menyatakan ini mansukh. Apa yang terjadi dalam hadis ini? Sambil dicungkil matanya, ini mansukh karena ada larangan muslah. Tapi untuk menyatakan demikian perlu tarikh. Yang kedua menyatakan ini sebelum turun hukuman had. Itu pun kata beliau fihi nawar. Sebelum menyatakan tidak sampai terjadi, iya, wasmal ain, yakni ditungkil ain, ditusuk dengan paku yang dipanaskan, tidak ada. Tapi ini pun terbantah karena hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim. Sehingga kata sahabat Basam rahimahullahu taala, "Walladhi ara anna hadhihi al-uqubah min babi ta'zir." Ini hukuman ini terbaliknya masuk ke dalam bab at-ta'zir. At-ta'zir wa ta'jib. Iya, pelajaran, pendidikan, pelajaran yang diterapkan oleh imam. Wa marji'uhu ila ijtihad al-imam, kembali kepada ijtihad imam penguasa. Apa hukumannya? Yang kira-kira bisa membuat jera orang-orang. Yang kedua, di hari ini ketika mereka diperintah, ketika sakit minum susu unta, minum kencing unta, menunjukkan disyaratkannya at-tadawi, disyaratkannya berobat, wa fi'l asbab, dan melakukan sebab-sebab ikhtiar untuk kesehatan. Nah, di Salamunti sebetulnya rahimahullah ta'ala membawakan beberapa pembahasan dalam kitab janaiz, 5 pembahasan yang saya ringkas. Yang pertama terkait dengan seorang sakit. Kata beliau, apakah seorang sakit itu ditanya bagaimana kamu sholatnya, bagaimana kamu taharahnya? Iya, boleh. Atau ini membabi tadakhul. Apa masuk ke dalam bab tadakhul, yang ingin tahu urusan orang? Saya tidak boleh. Iya, datang menjenguk atau menjaga, tanya, gimana sholatnya kamu? Kemudian bersuci bagaimana? Iya, ini disyaratkan atau masuk dalam bab tadakhul? Ya, yang tercela. Kesimpulan jawabannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang beliau berpendapat dengannya, kalau si sakit itu min dawil ilmi. Iya, kalau si sakit yang sedang sakit seorang yang berilmu, yang tahu bagaimana sholatnya orang yang sakit, bagaimana tata cara iya wudu atau tayamum atau taharah orang sakit, maka tidak perlu ya diingatkan, karena khawatir malah itu dianggap sebagai su'udzon. Namun kalau yang sakit adalah orang awam, pamili, saudara, kerabat, teman yang awam, yang jahil, ya, maka kata rahimahullah ta'ala, fahuna yahsun an yubayyan lahu, disunnahkan, bagus untuk dijelaskan. Wa maidakana mila amati juhal, kata beliau, kalau orang awam yang bodoh-bodoh, yang jahil, fahuna yahsun an yubayyan lahu. Ya, diingatkan, sholat, walaupun sakit juga tetap wajib sholat. Iya, caranya begini, wudunya begini. Kalau tidak wudu tayamum, dijelaskan. Maka kata beliau rahimahullahu taala, li'annahu qad yakhfa 'alaihim yahtajuna min ahkam. Iya, karena mereka kadang luput bagi dari mereka hukum-hukum yang mereka butuhkan. Iya. Sampai semisal mencerita di sini ada seorang sakit, nunda sakitnya, atau afwan, sakit tersebut dianggap sebagai sebab boleh kosor. Dia bilang, saya sudah sebulan setengah ini jamak kosor terus ya, ketika sakit dianggapnya kalau sakit boleh kosor. Kata beliau, waktu itu Moriban, aku pernah jenguk orang sakit. Pasal sehari aku tanya tentang keadaan dia. Alhamdulillah, dia bertahmid, alhamdulillah. Faqala li, iya, dan dia berkata, li syahrun wa nisf wa an ajma'u wa uqassara. Ya, aku sudah sebulan setengah menjamak salat dan qasa salat. Tahmid, alhamdulillah, dianggapnya benar. Ini awamunas, sehingga kalau orang yang berilmu, orang tahu enggak perlu. Iya, tapi kalau dia orang-orang awam yang kira-kira butuh untuk dijelaskan, jelaskan bagaimana cara orang salat orang sakit, bagaimana taharahnya. Nah, yang kedua terkait dengan pembahasan adalah hal yu'mar al-marwa bitadawi wa yu'maruna biar bitadawi ambil dari tafsir. Apakah orang sakit diperintah untuk berobat atau sebaliknya diperintah jangan berobat, atau ada rincian? Ini boleh sebutkan beberapa pendapat para ulama kita. Ya, sebagian menyatakan tarkut tadawi afdal. Sebagian menyatakan meninggalkan berobat itu lebih afdal. Sebagian lagi menyatakan bahkan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat. Tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu shifaan. Tidak, karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, dia turunkan menurunkan juga obatnya. Ila da'an wahidani al-har. Yang kedua, karena termasuk sebab ikhtiar dan seterusnya. Saya tidak baca semua. Yang saya bacakan adalah tarjih dari beliau rahimahullahu taala. Kata Muslim rahimahullahu taala sahih, annahu idaka yajibu idaka nafi tarkihi halakun. Ya, wajib hukumnya berobat, kalau bila tidak berobat akan menyebabkan kebinasaan. Dalam keadaan ghalab baradhan, kemungkinan besar jika dia berobat dia bisa tertolong, sembuh. Disebutkan simpulkan tiga kesimpulan. Saya bacakan. Ada beliau, وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي. الأول أن ما علم أو غلب الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. Jika diketahui atau غلب الظن dimungkinkan, iya, menurut prediksi yang kuat, kemungkinan obatnya bermanfaat. Jika tidak berobat akan binasa, meninggal dunia, maka hukumnya wajib berobat. Ya, jika tidak berobat akan menimbulkan penyebab kebinasaan, dan obat atau terapi yang dilakukan akan menyebabkan dia tertolong, sembuh, maka hukumnya wajib berobat. Yang kedua, anama ghalibal dhann naf'uhu. Iya, ghalibal dhann kemungkinannya bermanfaat obatnya. Walakin laysa hunaka halakun muhaqqaq bitarkih. Tapi kalau pun tidak berobat, tidak terapi, tidak ada prediksi akan binasa. Enggak akan menyebabkan kematian. Iya, walaupun dia sabarin, binillah akan sembuh. Tidak ada, iya, dari tim medis menyatakan akan menyebabkan dia mati, meninggal atau yang lainnya yang fatal. Qala, kata beliau rahimahullah, kalau seperti ini fahu afdal, tetap yang afdal berobat. Walaupun anda tidak akan binasa, tidak akan ya muncul sesuatu yang akan fatal menimpa badan, tetap kalau memang obat tersebut bermanfaat, terapi tersebut bermanfaat, maka yang afdal adalah berobat. Yang ketiga, mata sofil amran. Iya, bisa apa namanya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara disebutkan beliau rahimahullah taala adalah at-tadawi bil muharram. Ada beliau at-tadawi bil muharram la yajuz. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadawau, berobatlah kalian, wala tadawau biharam, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Berikutnya, dia yang saya sebutkan juga adalah terkait dengan berobat, minta diperiksa, diobati oleh seorang dokter yang kafir, bukan muslim. Kesimpulan dari rahimahullah ta'ala, kesimpulan dari beliau, la yajuz istitbat bagi muslimin berobat, minta diobati kepada seorang Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya. La yajuz, tidak boleh, illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Al-awwal pertama adalah al-hajah ilaihim, karena butuh kepada mereka. Tidak ada yang ahli kecuali dia. Ya, tidak ada yang ya memang spesialis kecuali dia. Yang kedua, al-amnu min makrihim. Iya, aman dari makar mereka. Walaupun dibutuhkan, walaupun ada hajat, tapi kalau dia dimungkinkan berbuat makar, maka tidak boleh. Ya, berobat kepada orang kafir dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah karena al-hajah ilaihim, dan yang kedua adalah al-amnu min makrihim, dan aman dari makar mereka. Kenapa tidak boleh? Lianna dar muslimin la na'manu makrahum ila nadira. Iya, karena selain muslim itu kita tidak aman dari makar mereka. Qala wa siyama fi qadiyyatil wiladah wa taulid, apa ada masalah kelahiran, masalah anak, masalah kelahiran. Iya, kata beliau, di anna haula nasara bi taulid yahrisuna al yaqtul aulad al muslimin, dan seterusnya. Yahudi dan Nasara kan semangat untuk membunuh anak muslimin. Terus masalah itu. Intinya dua. Ada hajat dan aman dari makar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.